ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Diterima atau tidaknya ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak terlepas dari dua perkara yang harus menyertainya. Dua perkara tersebut yang disebutkan oleh para ulama, al-amrul awal yaitu al-ikhlasu lillahi ta'ala, wal-amrul thani al-mutaba'atu li rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Maka dua perkara ini adalah merupakan dua perkara yang harus menyatu. Tidak boleh salah satu di antara dua perkara itu hilang atau tidak menyertainya. Maka apabila al-amalul jami' li hadainil amrain, dua perbuatan tersebut terkumpul, dua perkara ini ada dan memang terkumpul padanya, huwa al-amalu soleh, maka itulah yang disebut dengan amal soleh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat ke-110, faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal amalan soliha wala yusrik bi'ibadati rabbihi ahada. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabbnya, maka hendaklah ia beramal dengan satu amalan yang saleh dan tidak menyekutukan di dalam peribadahan kepada Rabbnya dengan sesuatu pun. Jadi ketika seseorang berdakwah, ia harus menyertakan kedua hal tersebut. Karena sesungguhnya ketika salah satu dari keduanya itu tidak ada, maka tidak akan disebut sebagai satu amal saleh. Al-Fudail Ibn Iyad rahimahullah ketika menjelaskan tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, dalam surat Al-Mulk ayat kedua, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar ia menguji kalian siapakah di antara kalian ahsanu amala, yang paling baik amalnya. Maka disebutkan oleh Al-Fudail Ibn Iyad rahimahullah, akhlasuhu wa aswabuh, yaitu amalan yang disertai dengan keikhlasan dan disertai dengan sesuatu yang mencocoki, selaras dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena sesungguhnya satu amal, innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal. Sesungguhnya amal apabila ia dilandasi dengan satu niat namun tidak disertai dengan amalan itu yang selaras dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, lam yuqbal, maka amalan itu tidak diterima. Wa idza kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Demikian pula apabila amalan tersebut ternyata memang sudah ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, namun amalan tersebut tidak disertai dengan keikhlasan, lam yuqbal, maka amalan tersebut pun tidak akan diterima. Ya. Jadi kata Fudail Ibn Iyad rahimahullah, hatta yakuna khalisan sawaban, hingga amalan tersebut harus disertai dengan keikhlasan dan amalan tersebut harus selaras dengan apa yang telah dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah yang disebut sebagai bentuk amal saleh. Maka manakala dakwah kita ingin diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, atau ingin dicatat sebagai satu amal saleh, maka dakwah itu harus diiringi dengan keikhlasan, dan dakwah tersebut harus senantiasa mencocoki, selaras dengan apa yang telah dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ikhwatuddin azakumullah, inilah yang disebut oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, manakala dua hal ini terkumpul, maka sesungguhnya ia telah memanifestasikan satu ayat yang disebut dengan Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Kenapa demikian? Karena hakikat daripada Iyyaka na'budu ay al-ikhlasu lil-ma'bud, yaitu mengikhlaskan segenap ibadah itu bagi yang diibadahi, yaitu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang-orang yang tergolong ke dalam ahlul ikhlas lil ma'bud wal mutaba'ah, wahum ahlu iyyaka na'budu haqiqatan, kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Orang-orang yang ia tergolong kepada keikhlasan di dalam beribadah, kemudian ia pun melakukan satu bentuk mutaba'ah, mengikuti apa yang telah dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka mereka itu adalah ahlu iyyaka na'budu secara nyata. Ia adalah sebenar-benarnya ahlu iyyaka na'budu. Sebenar-benarnya orang yang menunaikan apa yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, iyyaka na'budu. Maka amal-amal orang-orang yang demikian ini, kulluha lillah, semua amalnya itu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga ucapan-ucapan yang keluar dari lisan mereka adalah semata-mata lillahi ta'ala, hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga apa yang mereka cintai, semuanya karena Allah. Apa yang mereka benci, membenci pun karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka amalan-amalan mereka, muamalah mereka, baik secara zahir maupun batin, liwajhillahi wahdah, hanya demi mengharap, hanya demi wajah Allah semata. Ini adalah merupakan bentuk ataupun satu wujud bahwasannya seseorang beribadah, berdakwah hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwatiddin azakumullah, keikhlasan serta sikap mutaba'ah li Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah merupakan satu bentuk amalan yang harus ditunaikan manakala amalan tersebut ingin diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika seseorang telah bersemayam pada dirinya keikhlasan, telah bersemayam pada dirinya keyakinan, pemahaman untuk senantiasa mengikuti apa yang telah dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka apa yang ada pada dirinya akan menuntun kepada perbuatan-perbuatan yang terpuji. Seseorang yang ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka ia beramal bukan karena ingin dilihat oleh manusia. Ia melakukan amal, melakukan dakwah bukan karena adanya fulan wa'alan, tetapi ia menunaikan amalan tersebut, menunaikan dakwah tersebut benar-benar didorong oleh keikhlasan semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala, dan dalam rangka mengikuti apa yang telah dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa demikian? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa manittaba'ani." Al-ayah. Katakanlah, inilah jalanku. Aku menyeru ke jalan Allah atas dasar basirah. Di atas basirah. Saya dan orang-orang yang mengikuti saya. Artinya bahwasannya berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala ini, terkandung dalil bahwasannya para pengikut Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mereka adalah orang-orang yang bergiat, orang-orang yang menyeru, mengajak manusia ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena di sini disebutkan, ana wa manittaba'ani. Saya dan orang-orang yang mengikuti saya. Siapa orang-orang yang mengikuti saya? Orang-orang yang mengikuti saya, yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mengikuti dalam berbagai sisi. Di antara yang diikuti adalah dakwah, aktivitas dakwah itu sendiri. Di antara yang diikuti adalah amaliyah, perbuatan berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah orang yang sosok manusia yang menunaikan dakwah. Di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala ini disebutkan, ad'u ilallah. Aku menyeru ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Disinilah bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah menunaikan tugas beliau, yaitu menyeru manusia, mengajak manusia ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Aku menyeru ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita sebagai pengikutnya, kita sebagai orang yang ingin berittiba' kepada apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah tentu saja mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh beliau. Apa itu? Yaitu berdakwah, menyeru, mengajak orang lain ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka atas dasar firman Allah subhanahu wa ta'ala ini, kita terus didorong untuk menunaikan tugas, yang tugas itu harus diemban oleh orang-orang yang mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena sesungguhnya berdakwah, mengajak manusia ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala, sangat besar keutamaannya. Di antara bentuk keutamaannya, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka baginya semisal pahala orang yang mengerjakan kebaikan tersebut. Artinya bahwasannya seseorang yang telah bisa mengantarkan orang lain hingga ia berada di atas kebenaran, hingga ia menjalankan kebenaran yang diyakininya, maka ia pun akan, orang yang mengajaknya ini pun akan mendapatkan pahala yang sama. Sebagaimana orang yang dia ajak, kemudian orang tersebut mengamalkannya. Ini diantara keutamaan orang yang berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwah fiddin azakumullah, di sini perlu ditekankan kembali bahwasannya semua itu tentu saja harus diiringi dengan niat yang ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang-orang yang kemudian ia melakukan dakwah tetapi kemudian tidak didasari oleh keikhlasan, tidak didasari oleh upaya untuk mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka banyak kita temui mereka kemudian patah di tengah jalan. Mereka berguguran di tengah jalan. Kenapa demikian? Karena apa yang mereka niatkan di dalam hati tidak disertai keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka penting bagi kita untuk senantiasa menjaga keikhlasan ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fad'ullaha mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Maka serulah Allah dengan mengikhlaskan agama itu hanya baginya, meskipun orang-orang kafir itu membencinya. Firman Allah subhanahu wa ta'ala ini memerintahkan kepada kita untuk senantiasa memancangkan keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'budillaha mukhlisallahuddin. Maka sembahlah oleh engkau Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengikhlaskan agama itu hanya baginya. Dan banyak firman Allah subhanahu wa ta'ala yang mendorong, memerintahkan kepada kita untuk senantiasa memancangkan keikhlasan semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena amalan-amalan kita yang disertai dengan keikhlasan, maka amalan-amalan tersebut akan sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga amalan itu harus senantiasa diiringi dengan apa yang selaras sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anna hadza siratim mustaqima fattabi'uh. Dan sesungguhnya inilah jalanku yang lurus. Fattabi'uhu, maka ikutilah oleh kalian ia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang jalan-jalan tersebut akan memecah belah kalian dari jalannya, dari jalannya yang satu. Apa yang disebutkan di dalam surat Al-An'am ayat ke-153 ini memerintahkan kepada kita untuk senantiasa bermutaba'ah, mengikuti apa yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, ittabi' ma uhiya ilaika mir rabbik. Ikutilah oleh engkau apa yang telah diwahyukan kepadamu dari Rabbmu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mengikuti apa yang telah diwahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan setiap ucapan Nabi, setiap perbuatan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidaklah didasarkan atas hawa nafsu, tetapi apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam semata-mata dibimbing oleh wahyu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yang demikian ini sebagaimana firman-Nya, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dan tidaklah ia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, berbicara berdasarkan hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Tetapi dia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, berbicara atas dasar bimbingan wahyu. Ini menunjukkan bahwasannya apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita ikuti, yaitu mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Manakala kita mengikuti apa yang telah disebutkan, apa yang telah dicontohkan, diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kemudian kita meneladaninya, mengikutinya dengan sungguh-sungguh, maka sebenarnya kita telah mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian juga di dalam dakwah, maka semuanya harus mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka faman akhalla bil ikhlas fahuwa musyrikun, waman akhalla bil mutaba'ah fahuwa mubtadi'un. Demikian disebutkan oleh Syekh Abdul Salam bin Barjas rahimahullah, barang siapa yang kosong dari keikhlasan, ia tidak menyandarkan amalnya itu dengan keikhlasan, artinya dia beramal tidak ikhlas semata-mata karena Allah, maka fahuwa musyrikun, ia terjatuh kepada kesyirikan. Dan barang siapa yang kosong, tidak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, kosong dari mutaba'ah, kosong dari ittiba', mencontoh kepada apa yang telah diperbuat oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fahuwa mubtadi'un, maka ia adalah orang yang terjatuh kepada kebid'ahan. Maka karena dakwah ini merupakan bentuk ibadah, dakwah ini adalah sesuatu yang telah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, maka dakwah ini pun harus disertai, diiringi oleh keikhlasan semata-mata karena Allah, dan dilandasi dalam rangka untuk ittiba', mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga tidaklah kemudian orang-orang dengan semudah itu saya ikhlas berdakwah, namun tarekah yang ia lakukan, cara yang ia perbuat, jalan yang ia tempuh tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ia berdakwah dengan cara-cara kaum komunis misalnya. Ia berdakwah dengan cara-cara kaum yang mengusung demokrasi, ya, ia kemudian menyandarkan bahwasanya ia mengikuti pemilu dalam rangka dakwah, ya, dalam rangka untuk memperjuangkan Islam. Ya. Tidak demikian. Ya. Walaupun niatnya ikhlas, tapi apa yang ia kerjakan, apa yang ia perbuat, jauh dari tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan ia terjatuh kepada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam. Maka yang demikian ini bukan dakwah. Maka yang demikian ini bukan apa yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya sebagai bentuk orang yang mengajak ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka berlomba-lomba mempengaruhi masyarakat untuk memberikan suaranya bagi dirinya. Kenapa? Karena nanti kalau ia jadi legislator, anggota DPR, maka dari situ ia akan berdakwah katanya. Maka ikhwah fiddin a'azakumullah, walaupun amalan itu ditunaikan dengan ikhlas, tetapi ia tidak menunaikan amalan itu dengan sesuatu yang selaras sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka yang demikian ini bukan merupakan bentuk ibadah. Maka yang demikian ini bukan dalam kerangka ad-da'wah ilallahi ta'ala. Justru yang demikian ini terjatuh kepada perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Yaitu terjatuh kepada sistem demokrasi. Yang demikian ini bukan dakwah. Walaupun mungkin partainya mengatasnamakan Islam. Walaupun mungkin partainya menyebutkan yel-yel yang menunjukkan kepada keislaman. Tetapi ketahuilah bahwasannya cara-cara yang ia tempuh, cara-cara yang telah dilakukannya tidak bersumber kepada syariat Islam. Oleh karena itu, janganlah kemudian kita tertipu dengan kemasan-kemasan yang nampaknya itu Islam, tetapi sebenarnya caranya, metode yang ia tempuh tidak mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka penting bagi kita di dalam dakwah ini untuk senantiasa menanamkan keikhlasan semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berdakwah adalah dalam rangka untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Karena wajah Allah subhanahu wa ta'ala semata. Bukan karena ingin mendapatkan pujian. Bukan karena ingin mendapatkan pengikut yang banyak. Bukan karena ingin disegani oleh sekian banyak manusia. Bukan. Tetapi semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita pun berdakwah adalah dalam upaya untuk mengikuti apa yang telah dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga dakwah yang kita tunaikan benar-benar di atas pijakan berdasarkan as-sunnah an-nabawiyah. Wallahu a'lam bishawab. Kita skorsing, kita istirahat jeda sejenak untuk menunaikan salat maghrib. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.